Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Kita baca hadis terakhir dari bab As-Siddiq. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala An-Nabi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fain sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayhima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bayhima. Muttafaqun alaih. Hadis yang sudah kita baca dalam Umdatul Ahkam. Kata beliau dari Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam al-bay'an, al-bay'an yani al-bai' wal mushtari, penjual dan pembeli, dan pembeli bil khiyar, bil khiyar yani memiliki kesempatan ya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Ini sudah kita baca terkait dengan khiyar, khiyar majlis. Malam yatafarraqa ini tafarruq abdan, selama keduanya belum berpisah. Jadi masih dalam tempat transaksi, belum berpisah badan. Fa'in sadaqa wa bayyana, jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya. Sadaqa ini terkait dengan tidak berlebih-lebihan di dalam memuji barang yang hendak dijual. Ya, sehingga jatuh ke dalam dusta. Wa bayyana yani dia membeberkan apa adanya, aib kekurangan barang yang dia miliki. As-sidq terkait dengan ya penawaran, bagaimana caranya orang minat yang sampai terjatuh ke dalam dusta, dihendaknya menawarkan, ia membuat orang senang kepada barang-barang yang dia jual dengan cara yang jujur, tidak dusta. Bayyin, bayyana yani yang sampai dia menutup-nutupi aib, yang sampai dia menutup-nutupi cela pada barang yang sedang dia perdagangkan. Ini bedanya sadaqa dengan bayyana. Kalau keduanya jujur dan keduanya bayyana, menjelaskan apa adanya, ya kekurangan yang ada pada barang yang sedang transaksikan, burika lahuma fi bai'ihima, akan diberkahi jual beli keduanya. Wa in katama, katama ini lawan dari bayyana. Wa kadzaba, kadzaba lawan dari sadaqa. Kalau keduanya katama ini menyembunyikan aib, celah pada barang yang transaksikan. Wa kadzaba, keduanya dusta, melebih-lebihkan ya omongan ya dengan dusta sehingga orang senang dalam keadaan dengan promosi atau dengan ya cara yang dusta. Muhiqat barakatu bayhima, maka akan dihilangkan barokah jual beli keduanya. Ya jelas. Sudah kita baca dalam kitab Al-Buyu, di sini menetapkan adanya khiyar majlis. Ya, mudah waktu seorang dibolehkan dalam syariat untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dan ini khiyar majlis selama belum berpisah badan. Ini selama tidak ada syarat. Ya. Yang kedua, terkait dengan bab yang sedang kita baca, bahwasanya as-sidq, jujur dalam jual beli, dalam muamalah adalah sebab datangnya barokah pada perdagangan seseorang. Perniagaan, perdagangan seseorang akan barokah ketika dia lakukan dengan jujur, menjauhi dusta. Iya, dia terus terang, tidak menutup-nutupi aib yang ada pada barangnya. Ini hadis yang keenam dan terakhir dalam bab as-sidq. Bab yang keempat, yang pertama terkait ikhlas, yang kedua taubat, yang ketiga sabar, yang keempat as-sidq. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan bab yang berikutnya, bab al-muraqabah. Ya, dalam muraqabah ini akan beliau sebutkan 8 hadis yang sebagian terdapat dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Al-muraqabah yakni seorang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, gerak-geriknya senantiasa dia yakini dirinya sedang dilihat Allah, Allah mengetahuinya, Allah mengawasinya. Ya, dengan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, seorang akan mendapatkan khasyah. Ya, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia meyakini Allah Subhanahu wa taala yuraqibuh. Allah senantiasa mengawasi dia. Beliau rahimahullah taala menyebutkan sebagaimana metode penulisan beliau dalam Riyadhus Shalihin, 5 ayat dalam awal bab ini. Yang pertama kata beliau, kata Allah taala, "Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Ya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa melihat engkau ketika engkau berdiri salat. Ya, ketika perpindahan gerak-gerikmu dalam salat, ketika sujud, Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Ya, disebutkan 2, al-qiyam dengan sujud, karena kedua gerakan ini yang paling afdal dalam salat seseorang. Khilaf para ulama ya terkait dengan masalah ayyuhuma afdal, mana lebih afdal, apakah tulu al-qiyam atau tulu sujud. Mana lebih afdal, apakah berdiri atau ketika sujud dalam sholat. Iya. Sebenarnya bin rahimahullah ta'ala menjelaskan, kalau dari sisi bacaan, maka apa yang dibaca ketika berdiri itu afdal. Karena ketika berdiri membaca kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi keadaan hamba, maka sujud afdal. Iya, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menyatakan, "Ya aqrabu ma yakunul 'abdi min rabbihi wa huwa sajid." Sedekat-dekatnya seorang ketika salat, ya sedekat hamba kepada Allah ketika dalam keadaan sujud. Maka kata beliau, fa'akhiru fi minad du'a, perbanyaklah doa ketika sujud. Asyahid, ketika beribadah, ketika salat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Yang kedua kata beliau rahimahullah taala, wa qala Allah taala, huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kalian. Di manapun kalian berada, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengilmui. Ia mengetahui kalian. Allah Subhanahu wa taala al-arsy, Allah di atas arsy, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi kita. Ilmu Allah senantiasa ya bersama kita, mengetahui apa yang dilakukan seorang hamba. Allah Maha melihat mengetahuinya. Yang ketiga adalah rahimahullah taala, wa qala Allah taala, inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang terluput, tidak ada yang tersembunyi, syai'un. Ya, kita ingat dalam kaidah usul yang sering kita baca, syai'un nakirah. Nakirah bisyakin nafi, la yakhfa, menunjukkan umum, tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, tidak ada satu pun yang terluput dari Allah, termasuk kita, termasuk amalan kita, ya termasuk bahkan apa yang dalam kalbu kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi satu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun masuk ke dalam bab muraqabah. Yang keempat, tetapi rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala, inna rabbaka labil mirsad. Wa qala ta'ala, ya'lamu kha'inat la'ayun, wa ma tukhfis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala tahu, kha'inah. Kha'inah, ya, bisa ini, masdar, ya, dia, Allah maha mengetahui pengkhianatan mata-mata. Ya, bisa juga, dia, min bab idhafah as-sifah ila mausufih, yakni Allah mengetahui mata-mata yang khianat. Iya, wa ma tukhfi sudur, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan dada-dada. Saya baca tadi ada satu iya ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah yang penting kita baca terkait dengan ayat ini. Qala Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, al-muhim, setelah beliau menjelaskan apa i'rab dari kha'ina al-ayun, apakah dia masdar atau dia sifah. Yang terpenting kata beliau dari ayat ini adalah anna lil-ayun khianah, mata itu memiliki pengkhianatan. Apa wujudnya? Wa dzalika annal insan yanzur ila syai wa la tadhunnu annahu yanzur ilayhi nadharan muharrama. Yaitu kata beliau, ada seorang melihat sesuatu. Engkau, yakni kita yang melihat dia, itu menganggap dia sedang melihat sesuatu yang mubah. Iya, tidak kita melihatnya sedang melakukan yang haram. Walakinallaha ya'lam annahu yanzuru nadharan muharrama. Iya, tapi Allah Maha tahu. Kita yang di hadapan dia, kita yang melihat dia sedang melihat sesuatu menganggapnya biasa aja. Iya. Tapi Allah yang Maha tahu bahwasanya orang ini sebetulnya sedang melihat sesuatu yang haram. Ini kha'inatul ajab. Wa kadzalika, demikian juga, yanzuru ila shakhs nadhara karahiyah. Wa shakhsul manzur la yadri anna hadha nadhar karahiyah. Dia melihat seseorang dengan penuh kebencian. Yang dilihat biasa, merasa ini pandangan-pandangan biasa. Padahal yang melihatnya dalam keadaan bergemuruh di dadanya kebencian. Tidak senang. Iya. Tapi orang dilihat tidak tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala, walakinallaha ya'lam annahu yanzuru nadhara karahiyah. Allah Maha tahu orang ini sebetulnya sedang melihat dengan penglihatan kebencian. Wa kadzalika yanzuru ashas ila syai'in muharram. Ada seorang melihat sesuatu yang muharram, wala yadri insan alladhi yara hadzal nadhir. La yadri anahu yanzuru ila syai'in nadhar inkar wa nadhar ridha. Iya. Walakinallahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ya'lam wa huwa subhanahu wa ta'ala ya'lam kha'inatal ayun. Udah ulang lagi. Iya. Ada seorang yang sedang melihat sesuatu yang muharram. Iya. Orang melihat ke jalan, yang dilihat mungkin dianggapnya sesuatu yang mubah. Padahal dia melihat sesuatu yang haram. Dalam keadaan kita tidak melihat sesuatu yang mungkar yang perlu diingkari. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala la ya'lam kha'inatal ayun. Allah Maha tahu pengkhianatan mata seseorang. Iya, dia khianat. Orang sekitar yang menganggap itu adalah pandangan biasa, padahal sedang melihat sesuatu yang haram. Walaupun orang-orang tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala ya'lam kha'inatal ayun. Khairullah rahiman rahimakumullah. Demikian juga ma fil qulub. Iya, Allah Subhanahu wa taala ya'lam ma tukhfi sudur. Apa yang disembunyikan dada-dada manusia dari kedengkian, ya kebencian, Allah Maha tahu. Maka ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, intinya muraqabah Subhanahu wa taala, kita senantiasa tumbuhkan muraqabah kepada Allah, merasa Allah mengawasi kita, mengetahui apa yang kita lakukan, ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita. Ini 5 ayat yang beliau sebutkan dalam bab al-muraqabah. Wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fiik.